Mitra bisnis, perjalanan timnas hingga masuk ke babak final Piala AFF dengan sangat meyakinkan membuat minat untuk menyaksikan pertandingan secara langsung sangat tinggi sehingga jumlah tiket masuk yang terbatas menjadi rebutan. Dukungan terhadap timnas juga ditunjukkan oleh penyelenggara negara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan pejabat negara yang menerima pemberian tiket secara gratis diharapkan untuk segera melaporkan, mengingat hal tersebut termasuk dalam gratifikasi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pemerhati masalah UKM, Andre Vincent Wenas. Pak Andre, apa komentar Anda? Kalau saya sih melihatnya ya, kalau memang dikatakan bahwa setiap pejabat itu di dalam sumpah jabatannya waktu dia dilantik itu sudah mengatakan bahwa segala bentuk gratifikasi pemberian yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan itu ya harus dilaporkan, ya harus dilaporkan saja. Itu sangat sederhana dan memang kalau secara realitas sosiologis yang kita lihat saat ini, itu banyak orang yang memang untuk mencari-cari tiket itu juga kan susah. Jadi memang ada aspek nilainya juga. Dan kemudian saya lihat juga memang, apalagi sekarang Indonesia dalam beberapa putaran terakhir ini kan menang terus. Jadi nilai popularitas itu tinggi sekali. Dan selama PSS ini masih diurusi oleh para politisi ya, mereka bisa saling sinergi tentunya ya, untuk mendompleng popularitas timnas ini. Dan memang sayangnya pertandingan terakhir kemarin itu cukup kalah. Tapi ada optimisme sementara ini kalau di kandang itu timnas akan menang. Dan kalau menang ini kan popularitas tinggi. Dan popularitas tinggi ini sangat dibutuhkan oleh para pemain-pemain politik praktis kita. Saya kira itulah mungkin yang menjadi motivasi para politisi untuk ikut mendompleng popularitas ini. Dan menyangkut masalah gratifikasi tadi, saya kira kalau memang sudah dilaporkan, dilaporkan. Kalau mereka mau beli, ya mereka beli saja. Sebetulnya kan mereka akan sanggup beli, hanya masalahnya manajemen tiket dari PSSI ini kan payah sekali begitu. Sangat-sangat tidak profesional. Tapi bila itu berupa undangan, tidak perlu dilaporkan. Iya, itu kan sebetulnya tiket dan undangan memang secara prinsip berbeda. Walaupun secara realitas itu kan sudah hanya permainan kata-kata aja. Yang jelas kan pada de facto kursi yang ada di situ, jatah kursi penonton itu kan juga dipakai untuk undangan dan juga yang dijual untuk tiket. Memang ada beberapa kursi-kursi yang bisa oleh PSSI dipakai sebagai undangan. Tapi memang batasnya menjadi kabur manakala siapa yang diundang begitu ya. Apakah pejabat-pejabat asing, tamu-tamu negara, atau para politisi yang memang dekat dengan para pengurus PSSI-nya begitu. Ini akhirnya menjadi persoalan saya kira. Jadi, menurut Anda, bagaimana caranya agar pejabat negara tetap dapat memberikan dukungan dengan cara menonton langsung, namun tidak menimbulkan prasangka? Memang sebaiknya memang transparan aja kalau dia yang diundang itu siapa, kemudian biasanya kan undangan-undangan itu bentuknya adalah para sponsor, mereka-mereka yang telah berkontribusi atau berjasa kepada persepak bolaan, itu bisa diberikan apresiasi dan itu ditransparan aja, diumumkan. Nah sekarang pejabat yang diundang ini apa kontribusinya terhadap persepak bolaan Indonesia, begitu, itu diumumkan aja. Apakah dia berkontribusi pada persepak bolaan atau berkontribusi kepada para pengurus PSSI yang para politisi itu. Demikian Andre Vincent Wenas. Saya Kiki Wijaya.